pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu muncul bibit-bibit Syiah pada masa Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi keberadaan daripada para khalifah tersebut memberangus dari keberadaan kelompok-kelompok atau bibit-bibit penyimpangan tersebut. Syiah, Rafidhah, ya, tokoh-tokohnya dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian pula Khawarij, kelompok tersebut dilibas habis dalam peperangan Nahrawan oleh Ali bin Abi Thalib. Tersisa segelintir orang yang kemudian mereka merencanakan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qawwa bi makanihimul Islam, dan Allah kokohkan dengan kedudukan mereka, Allah kokohkan Islam. Wa rafa'a fi ayyamihim lil haqqil a'la, dan Allah tinggikan bendera kebenaran, bendera al-haq pada hari-hari mereka. Wa nawwara bi diyaihim wa nurihim wa baha'ihim adh-dhulam, dan Allah terangi dengan cahaya sinar keelokan mereka adh-dhulam, kegelapan. Wa haqqaqa bi khilafatihim wa'dah as-sabiq fi qawlihi 'azza wa jalla, dan Allah realisasikan dengan khilafah mereka tersebut, Allah realisasikan janjinya yang telah lewat tersebut di dalam firman-Nya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, benar-benar Dia, yakni Allah, akan menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa di atas muka bumi. Dan Allah akan mengkokohkan bagi mereka agama mereka yang telah Allah ridai untuk mereka. Dan Allah akan menggantikan bagi mereka setelah ketakutan mereka dengan keamanan. Janji tersebut terrealisasi pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diteruskan kekhalifahan-kekhalifahan berikutnya, dan pada masa Al-Muluk Bani Umayyah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan janjinya kepada orang-orang yang bertakwa. Wa fi qawlihi walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam sangat keras tegas sikapnya terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut terhadap sesama mereka. Ila qawlihi, sampai pada firman-Nya, kazar'in, seperti benih, akhraja syaqahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, yang kemudian menguatkannya, fastaghladha, kemudian menjadi kokoh, fastawa, menjadi tegak, ala sutih, pada batangnya, yu'jibuz zurra, yang dengan itu mengagumkan bagi para penanamnya, liyaghidza bihimul kuffar, untuk membuat kemurkaan, kemarahan pada diri orang-orang kafir. Itulah sifat daripada para sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajma'in, dan sifat orang-orang yang berada di atas jalan mereka. Mereka sedikit jumlahnya di awalnya saja, ya, ibarat satu benih yang kemudian tumbuh, ya, kecil, kemudian keluar tunasnya, kemudian setelah itu bergerak membesar, terus tumbuh-tumbuh, akan muncul rantingnya, cabangnya, dan seterusnya, semakin menggunjang kokoh ke dasar bumi, akar-akarnya, dan kemudian semakin besar, kuat. Itulah keberadaan daripada dakwah ahli sunnah. Dimanapun berada, ya, dakwah ahli sunnah pasti akan berkembang, ya, sedikit demi sedikit, meskipun lambat, akan tetapi dakwah tersebut tidak akan bisa digoyang. Permisalannya, sebagaimana yang telah tersebutkan di dalam ayat ini. Demikian pula dakwahnya Rasulullah SAW. Awal mulanya kecil, sedikit, segelintir orang mengalami berbagai macam intimidasi, ancaman, pembunuhan, siksaan, pengusiran, akan tetapi tidak menggoyahkan sedikitpun ya, keberadaan mereka. Tetap terus tegar sampai kemudian Allah SWT memberikan pertolongannya. Maka dakwahul haq ini, dakwah ahli sunnati wal jamaah juga demikian, akan senantiasa kokoh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, karena keberadaan mereka adalah hujjah, hujjah bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai hujjah fil akh. Faman ahabbahum wa tawallahum wa da'alahum wa ra'a haqqahum wa 'arafa fadlahum faza fil faizin. Maka barang siapa yang mencintai mereka, loyal kepada mereka, berwala kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan memelihara hak-hak mereka, mengetahui tentang keutamaan mereka, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, akan bergabung bersama dengan orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang berbahagia, sukses dunia dan akhiratnya. Siapa itu? Ya, ini siapa saja yang mencintai para sahabat Nabi, loyal kepada mereka, berwala kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, menjaga hak-hak mereka, mengenal akan keutamaan mereka. Dengan itu kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, setelah Muhajirin dan Ansar pada ayat yang sebelumnya, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Mendoakan mereka para sahabat Nabi. Dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami rasa dengki terhadap mereka, para sahabat, orang-orang yang beriman kepada Rasul. Maka orang-orang yang demikian, mereka akan mendapatkan al-fawzul azim, karunia yang besar, kemenangan yang besar, keberhasilan dan kesuksesan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Wa man aghadhahum wa sabbahum wa nasabahum ila ma tantasibun wa nasabahum ila ma tansibuhum ilaihi rawafid wa khawarij. Adapun orang yang membenci mereka, mencela mereka, dan menisbatkan kepada mereka penisbatan-penisbatan sebagaimana yang dinisbatkan oleh orang-orang Rafidhah dan Khawarij, orang-orang Rafidhah, mereka mencela, mencaci maki, dan mengkafir-kafirkan, ya, bukan hanya sembarang sahabat, bahkan manusia yang paling afdolnya dari kalangan para sahabat, Abu Bakar dan Umar. Mereka cela, mereka kafir-kafirkan. Dan bahkan tidak cukup itu, mereka kafirkan para ummahatul mukminin. Mereka laknati istri-istri Nabi. Wallahi musta'an. Ini orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Satu firqah yang sangat membenci Abu Bakar dan Umar. Mereka membaiat Zaid bin Ali rahimahullah, rahimahumullah. Kemudian meminta kepada Zaid bin Ali untuk mencela dan berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh beliau. Dan kemudian mereka setelah itu digelari sebagai Rafidhah. satu firqah daripada firqah-firqah Syiah. Mereka ini mengada-adakan hadis-hadis Nabi, memasukkan hadis-hadis Nabi dan menyebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjuk Ali sebagai khalifah mengganti beliau. Sehingga Abu Bakar itu merampas daripada hak kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu dirampas oleh Umar dan setelah itu dirampas oleh Utsman. Mereka mewajibkan kelompoknya untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar dan berlepas diri dari mayoritas sahabat. Tidaklah selamat dari mereka dari kalangan para sahabat kecuali hanya segelintir manusia. Mereka meyakini bahwasannya imam-imam mereka maksum daripada dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan masih banyak ucapan-ucapan mereka yang lainnya, orang-orang Syiah Rafidhah. Adapun orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang menyatakan pelaku dosa besar adalah kafir. Di saat mereka melihat para sahabat terjadi peperangan di antara mereka, maka mereka mengatakan bahwa para sahabat tersebut terjatuh dalam dosa besar. Dan orang yang terjatuh dalam dosa besar kafir. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat. Dahulunya mereka berada di frontnya Ali bin Abi Thalib. Tapi di saat kemudian Ali bin Abi Thalib tanazul terhadap permasalahan yang sangat besar, menyangkut kemaslahatan umat yang sangat luas, untuk kemudian ya, menyerahkan hukum permasalahan kepada wakilnya. Pada waktu itu siapa, anak lupa, Abu Musa. Ya, Abu Musa Asari. Sedangkan di pihak Muawiyah Sa'ad bin Abi Waqqas. Al-Muhim di situ kita bisa ketahui dalam sejarah Isaibu Sirah, sampai pengajar Sirah Ustaz Abdullah, kisahnya bagaimana. Yang dituju siapa sama Khalifah Ali? Ya. Amr bin As, yang Muawiyah, Amr bin As. Nah, yang Ali bin Abi Thalib, Sa'd bin Rajab. Siapa? Abu Musa, benar ya? Abu Musa Al-Asari. Baik. Maka di saat itu kemudian orang-orang Khawarij menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah tanazul terhadap kepemimpinannya. Berarti dia bukan lagi Amirul Mukminin. Kalau bukan Amirul Mukminin, berarti dia itu Amirul Kafirin. Sehingga dikafirkan. Ini logika daripada orang-orang Khawarij. Dan dengan itu mereka memerangi para sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum ajma'in. Maka di sini As-Sabuni rahimahullah menyatakan wa man abghathahu, dan barang siapa yang membenci mereka, wasabbahum dan mencela mereka, wa nasabahum ila ma tansibuhum ilaihi rawafid, dan menisbatkan kepada mereka para sahabat apa-apa yang dinisbatkan oleh Rafidhah dan Khawarij, la'anahumullah, faqad halaka fil halihi, maka sungguh dia telah binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Kalimat ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. La tasubbu ashabi. Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lafadznya la tasubbu ahadan min ashabi, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabat-sahabatku. fa inna ahadakum law anfaqa mithla ukhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim bala nasifah. Sesungguhnya salah seorang kalian seandainya saja berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu tidaklah bisa menyamai, tidaklah bisa menyusul daripada satu mud, tidaklah sebanding dengan satu mud, satu cakupan tangan mereka para sahabat. Satu mud dari mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak pula separuhnya. Segunung emas itu tidaklah sebanding dengan satu mud infak yang dikeluarkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun kalimat setelahnya, faman sabbahum fa'alaihi la'natullah, maka terdapat dalam banyak riwayat, yang dengan banyaknya riwayat tersebut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan atau bahkan mensahihkannya. Jadi disinilah tasubu ashabi faman sabbahum fa'alaihi la'natullah, ini ada terkumpul padanya dua hadis yang dijadikan satu oleh penulis. Dan dari masing-masing lafadznya adalah hadis terpisah yang sahih. Waqal, dan juga Rasulullah SAW bersabda, man ahabbahum fabi hubbi ahabbahum. Barang siapa yang mencintai mereka para sahabat, maka dengan kecintaanku dia mencintai mereka. Wa man abghadahum fabi bughdi abghadahum. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka dengan kebencianku dia benci mereka. Yani bahwasannya Rasulullah SAW pun juga berlepas diri dari orang-orang yang membenci para sahabat. Wa man adzahum faqad adzani, barang siapa yang memberikan gangguan kepada mereka, menyakiti mereka, sungguh dia telah menyakiti diriku. Wa man sabbahum fa alaihi la'natullah, dan barang siapa yang mencela mereka para sahabat, maka atasnya laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam At-Tariq Al-Kabir dan juga Ahmad dalam Fadha'ilus Sahabah, juga Abdullah bin Imam Ahmad dalam Jawahirnya, Tirmidzi, Ibn Abi Asyib dalam As-Sunnah, dan Ibn Hibban dalam Mawaridut Tum'ah, dalam tentunya dalam Sahih Ibn Hibban. Juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Al-Khatib dalam tarikhnya, Lalikai dalam Syarah I'tiqad Ahlussunnah, dari jalan Ubaidah Ibn Abi Rafiq dari Abdullah Ibn Abdurrahman. Di situ Abdullah Ibn Abdurrahman diperselisihkan akan namanya, dan Abdullah Ibn Abdurrahman ini majhul, sehingga dengan itu hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Akan tetapi apa yang tersebut sebelumnya sudah mencukupi akan keutamaan daripada sahabat Nabi, para sahabat Nabi. Terlebih di dalam Al-Quran banyak beberapa ayat menyebutkan akan keutamaan mereka, dalam surat At-Taubah, dalam surat Al-Fath disebutkan keutamaan daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, berikutnya aqidatu ashabil hadith fil hukam was salatin ulat umuril muslimin. Aqidah ashabul hadith terkait dengan para pemimpin dan para sultan dan penguasa kaum muslimin. Qala sahabuni rahimahullah, wa yara ashabul hadith al-jum'ah wal-idain wa ghairahuma min as-salawat qalba kulli imamin muslim. Dan ashabul hadis berpandangan untuk menjalankan sholat Jumat dan sholat idain. Dan selainnya daripada sholawat, yakni sholat-sholat berjamaah. Di belakang setiap imam muslim, pemimpin muslim, penguasa muslim. Karena pada hakikatnya di saat ada penguasa, ya penguasa itulah yang menjadi imam. La yu'amur rajul fi baitihi au tahta sultanih. Seseorang tidak boleh diimami di bawah kekuasaannya atau di dalam rumahnya. Dalam artian bahwasannya seorang yang dia berada pada satu wilayah kekuasaan seseorang, walaupun dia adalah seorang yang alim, maka dia tidak berhak untuk kemudian menjadi imam kecuali seizin daripada penguasa setempat. Demikian pula di saat seseorang berada di rumah saudaranya, maka saudara itulah yang berhak untuk menjadi imam, kecuali jika saudara itu yang mempersilahkan dirinya untuk dia maju menjadi imam. Maka kaitannya secara luas, penguasa kaum muslimin, maka dia adalah imam, imam dalam kepemimpinan dan imam dalam sholat. Imam dalam sholat, di saat sholat maka dialah imamnya. Tetap sholat di belakang mereka. Kemudian pengadaan hari Jumat, ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah. Demikian pula sholat idain. Karena bagi mereka tidak sah sholat Jumat dan sholat jamaah selama belum ada imam mahdi. Jadi tidak disyaratkan sholat Jumat, juga sholat berjamaah. Mereka sholat dia sendiri-sendiri. Sebagian mereka tidak disyariatkan tetapi boleh dijalankan, sehingga mereka bertakiyah dalam permasalahan ini. Pada asalnya sholat Jumat itu dilakukan bersama dengan imam mahdi mereka, al-mahdi al-muntadhar. Maka perkara ini dimaksudkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab akidah dalam rangka membantah pemahaman-pemahaman tersebut. Membantah pemahaman-pemahaman Syiah Rafidhah. Juga menjadi bantahan bagi orang-orang Khawarij yang mereka hanya mau sholat di belakang imam yang adil menurut mereka, prasangka mereka. Maka di sini Ash-Shaburi menyatakan barron kana au fajiron. Apakah imam tersebut baik kepemimpinannya ataukah jahat? Kalau Khawarij, maka mereka mengkafirkan penguasa yang semisal tidak berhukum dengan syariat Allah. Mereka menghukumi dengan serampangan secara mutlak begitu tanpa ada rincian, bahwa orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah kafir. Maka tidak boleh sholat di belakang pemimpin yang demikian. Wa yarawna jihadal kafarah ma'ahum. Dan ahlu sunnah ashabul hadith berpandangan tetap ikut terlibat dalam jihad memerangi orang-orang kafir bersama penguasa, bersama penguasa kaum muslimin, berada dalam barisan front tentara-tentara Islam di bawah penguasa. Karena memang jihad ini ya disyariatkan di bawah bendera penguasa. Wa in kanu jawara fajar, walaupun mereka itu orang-orang yang jahat, fajir, zalim. Wa yarawna du'a lahum bil islah wa tawfiq wa shalah. Dan mereka juga berpandangan untuk mendoakan penguasa dengan doa-doa kebaikan, doa-doa taufik dan doa-doa kesolihan, supaya mereka menjadi baik dan dengan itu akan baik pula rakyat yang dipimpinnya. wabastil adil fir ra'iyah, dan untuk bisa meratakan keadilan di rakyatnya. Itu doa daripada ahli sunnah kepada penguasanya. Bukan melaknati mereka, bukan mencaci mereka, bukan mencari aib dan kejelekan mereka dan kekurangan mereka, bukan mengolok-olok mereka, bukan menjatuhkan martabat mereka, tetapi justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Kalau dijelek-jelekan, maka yang jelek juga akhirnya. Ya, otomatis pengaruh keburukan itu juga akan dirasakan oleh rakyat. Di saat didoakan kebaikan, maka kalau mereka menjadi baik lantaran doa-doa kita, tentunya kebaikan itu juga berimbas kepada masyarakat, kepada rakyat. Wala yarawna al-furud 'alaihim bisayf, dan tidak pula mereka ahlus sunnah ashabul hadis tidak berpendapat untuk memberontak kepada mereka dengan senjata. Dan itu menjadi satu prinsip dalam firqah Khawarij. Prinsip mereka yang paling mendasar dan ciri khasnya mereka adalah al-furud 'alal hukam, memberontak penguasa yang telah mereka kafirkan. Wa in ra'aw minhumul 'udul 'anil 'adl, walaupun terlihat dari mereka penguasa ya, menyimpang dari keadilan, ilal jawr wal haid, kepada kezaliman dan penyimpangan. Wa yarawun qital al fi'atul bariyah hatta tabji ila ta'atil imam al-adl, dan mereka juga berpandangan untuk memerangi kelompok yang menyimpang, yang memberontak kepada penguasa yang sah, sampai mau kembali kepada ketaatan imam yang adil. Jadi di sini tarbiyah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penguasa, ya, untuk senantiasa mendengar dan taat pada perkara selain maksiat, pada perkara selain maksiat. Adapun perkara maksiat, maka la ta'ah, la sam'u wa la ta'ah. Tidak ada kewajiban mendengar dan tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Kalau arahan dan perintah tersebut mengajak kepada ketaatan kepada Allah SWT, maka wajib untuk ditaati. Akan tetapi di saat mengajak kepada perkara kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus satu pasukan. Kemudian setelah itu, dalam satu kisah ya, pasukan tersebut komandannya memerintahkan untuk menyalakan api, mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Setelah itu komandannya mengatakan, apakah kalian benar-benar akan mentaati saya? Mereka menjawab iya. Dengan apa yang aku perintahkan, iya. Kalau begitu masuk kalian ke dalam api ini. Dan sebagian itu sudah niat mau masuk itu. Sampai kemudian yang lain menahan diri. Jangan tergesa-gesa. Kita tanyakan dulu perkara ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sampai kepada Rasul, mereka bercerita dan mereka tanyakan kepada Rasul. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya saja kalian benar memasukinya, maka kalian tidak akan keluar selama-lamanya sampai hari kiamat tiba. Ini padahal ketaatan kepada pemimpin yang tentunya pemimpin ini wajib ditaati, tapi pada perkara yang ma'ruf. Sedangkan perintah untuk bunuh diri ini bukan perkara yang ma'ruf. Tidak boleh ditaati. Innama ta'ah bil ma'ruf, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada sang khaliq. Rasul juga menyatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Barang siapa yang mentaatiku, berarti dia mentaati Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia memaksiati Allah. Man ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amirku, pemimpinku, orang yang ditunjuk oleh Rasul, maka berarti dia mentaatiku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amirku, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Sehingga diputuskan demikian dalam perkara seseorang telah menjadi pemimpin selama dia masih muslim, seluruh daripada urusannya tetap didengar dan ditaati selama tidak pada perkara maksiat. Kalau mereka penguasa memerintahkan kepada perkara yang maksiat, maka tidak wajib dan tidak boleh taat, tetapi tidak boleh pula untuk keluar dari kepemimpinan mereka. Tidak boleh untuk kemudian memberontak. Meskipun ada risiko, ya ditanggung, diterima risikonya. Kalau memerintahkan pada yang maksiat, bukan perkara yang ma'ruf, maka jangan diikuti. Tetapi tidak boleh memberontak. Kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa itu pada penguasa itu sendiri tanggung jawabnya. Di saat seorang penguasa berada dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan misalnya, maka kerusakan itu ada pada dirinya sendiri. Sedangkan kepemimpinan dia itu membawa kepada dampak secara luas, sehingga wajib untuk tetap didengar dan ditaati. Kemudian perkara baik dan buruk juga di kalangan manusia sangat relatif. Ada orang mengatakan pemerintah ini pemerintah yang baik, kelompok yang lain mengatakan buruk. Bahkan sampai pun kepada generasi terbaik umat ini, Abu Bakar dan Umar, ya, siapa yang tidak mengenal tentang kepemimpinan keduanya? Akan tetapi di mata Khawarij dan Rafidhah, ya, kepemimpinannya ada kepemimpinan yang rusak, kepemimpinan yang tidak pantas untuk ditaati, sehingga tidak akan pernah terjadi yang namanya ketenteraman dan kedamaian kalau seandainya tolak ukur untuk didengar dan ditaati adalah kebaikan pemimpin. Akan senantiasa ada orang yang menganggap pemimpin tersebut pemimpin yang salah, pemimpin yang sejat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang ini dan itu. Sehingga keadilan Islam dalam perkara ini memerintahkan untuk tetap mendengar dan taat dan sabar terhadap kezaliman yang terjadi pada penguasanya. Sabar. Maka di sini sama sekali tidak ada unsur hawa nafsu untuk bisa menerima syariat ini. Betul-betul semata ketundukan dan kepasrahan kepada syariat. Melihat penguasanya dalam keadaan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan menyimpang, masa kita suruh taat bagaimana ini? Masa kita harus ya tunduk mendengar, padahal penguasa jelas-jelas berbuat hal-hal yang menyimpang, sesuatu yang tidak bisa untuk semata ya dicerna dengan akal-akal kita. Yang pertama adalah senantiasa kita tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada langkah-langkah yang telah diajukan ataupun yang telah diarahkan, yang telah dibimbingkan oleh asy-syari' al-hakim. Yang pertama, di saat melihat kemungkaran terhadap penguasa, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya, tidak boleh untuk membenarkannya, ya. Kita harus mengingkarinya dalam hati kita minimalnya. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada akses untuk bisa menasihati, wajib bagi kita untuk menasihatinya. Wajib bagi kita untuk menasihatinya. Yang ketiga, kalau diterima walhamdulillah, kalau tidak diterima, maka telah tertunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dan tidak boleh bagi kita untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Itu aturan yang sangat jelas di dalam Islam. Tunaikan hak kalian kepada mereka, tunaikan hak mereka atas kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innallaha sa'ilu ma'a mastara'ahum, karena Allah yang akan menanyai mereka akan kepemimpinan mereka, tanggung jawab mereka, ya. Kita tidak akan ditanya tentang tanggung jawab mereka. Yang ditanya oleh Allah adalah mereka. Sedangkan kita akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawab kita terhadap hak-hak mereka untuk wajib mendengar dan taat. Kemudian terkait dengan para pemberontak, maka syariat justru menghasung untuk kita ikut bersama pemerintah yang membantu mereka untuk melakukan sekuat tenaga kita untuk yakni dalam hal ini memerangi dari para pemberontak tersebut. Ya Raun kita lalfi'ah al-bagiyah, membantu pemerintah. Jadi terkait dengan kezaliman pemerintah kita harus sabar. Terkait dengan orang-orang yang merongrong kewibawaan pemerintah, maka kita harus untuk tampil membela pemerintah kita dalam artian dengan cara-cara yang syar'i. Hatta farji ila fa'atil imam al-adil, sampai kembali kepada ketaatan terhadap penguasa yang adil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naqabila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Ya, silakan. Thank you.